Kenapa? Di antaranya Imam Fakhruddin Ar-Razi berpesan kepada pembaca kitabnya agar membacakan Al-Fatihah untuk putranya yang baru wafat dan untuk beliau sendiri dalam menutup tafsir surah Yusuf juz 18 halaman 233 sampai 244. Syekh Fakhruddin Ar-Razi itu seorang ahli mufassir, Pak. Coba ini baca yang di tengah itu. Wa ana usi man tala'a kitabi wastafada ma fihi min al-fawaidin nafisatil nafsiyatil 'aliyati ay yakhussa waladi wa yakhussani bi qira'atil Fatihah. Wa ana dan adapun aku usi berwasiat aku, kata Syekh Fakhruddin Ar-Razi, man kepada orang tola'ah yang mengaji, yang membaca, yang mentela'ah kitabku, kitab tafsir beliau, tafsir Fakhruddin Ar-Razi, wastafada dan mengambil faidah siapa orang itu ma terhadap suatu fi yang ada dalam kitabku itu, minal fawaid an-nafsiyatil aliyah, faidah-faidah yang tinggi, ayyakhussah hendaknya mengkhususkan. Kalau ada khususon ilah, khususon ilah, khususon ilah. Ini Fakhruddin Ar-Razi juga menganjurkan untuk mengkhususkan waladi kepada anakku. Wa yakhussani dan mengkhususkan ni kepada aku. Bikiro'atil fatihati untuk membaca surah Al-Fatihah. Kata Syekh Fakhruddin Ar-Razi, tolong ya orang yang membaca kitab saya, kitab tafsir saya ini, tolong khususkan Fatihah kepada anakku dan kepada aku. Minta dibacain Fatihah. Wa yad'u dan hendaknya berdoa orang yang baca kitabku itu, liman kepada orang qad matah yang telah wafat, fi ghurbatin dalam keadaan jauh, ba'idan jauh, anil ikhwan dari saudara, wal ab dan orang tua, wal dan ibu, berdoa birrahmati semoga mendapatkan rahmat, wal maghfirati dan mendapatkan ampun. Fa inni maka semuanya aku, kata Syekh Fakhruddin Ar-Razi, kuntu ada aku aidan juga kathirat doa, banyak mendoakan, liman kepada orang fa'ala zalika yang mengerjakan demikian. Itu orang yang suka mendoakan orang lain, orang yang suka mendoakan aku juga doakan kepada orang itu. Fi haqqi dalam hakku. Wa sallallahu semoga selawat Allah ala sidina kepada Tuhan kami ahli dan kepada keluarga Nabi wa sahabat sahabat Nabi wa sallam tasliman katsiran amin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab tafsirnya juz 8 halaman 233 meminta kepada orang yang membaca kitabnya itu untuk mengkhususkan bacaan Al-Fatihah. Fatihah untuk anaknya, Fatihah untuk dirinya, dan Fatihah juga doa kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia agar supaya mendapatkan rahmah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di antara dasar yang diberikan dasar oleh ulama, kita kalau ada acara yasinan, tahlilan, acara kumpulan, khususon ila almarhum ini, khususon ila almarhum ini, khususon ila waladi. Ini Fakhruddin Ar-Razi juga menganjurkan untuk dibacakan Al-Fatihah kepada beliau dan juga kepada orang-orang yang telah meninggal dunia agar supaya dapat rahmah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak, para ibu, ibu kalau sampai berdoa baca apa, Bu? Hah? Mau senopo jenengan? Fatihah, nggih. Okay. Bapak mau senopo jenengan, Pak? Al-Fatihah. Nggih, Bu. Nggih. Bisa jenengan niat apa semoga terkabul doanya, di antaranya itu dianjurkan untuk baca Al-Fatihah. Ada hadis marfu, Pak, Al-Fatihatu lima quri'at lahu. Al-Fatihatu adapun surah Al-Fatihah itu lima kepada suatu quri'at yang dibaca lahu kepadanya. Kalau jenengan, ya Allah, mudah-mudahan saya ini lulus ujian Al-Fatihah. Ya Allah, mudah-mudahan suami saya gak ngamuan Al-Fatihah. Wonten Bu suami ngamuan, Bu. Mudah-mudahan anak saya lulus Al-Fatihah. Nggih. Al-Fatihatu lima quri'at lahu. Fatihah itu manfaatnya sesuai dengan apa tujuan yang kita baca. Ini hadis marfu'. Azahu azarkasi lil baihaqi fi syam wa taqabahu asyuti bi annahu la wujuda lahu fi syam wa innamal mawjud fi fatihah. Ada juga riwayat yang lain dari Imam Asyuti, Fatihatul kitab syifaun min kulli da. Fatihatul kitab adapun bacaan surah Al-Fatihah itu syifaun, itu penyembuh, likul min kulli da, dari setiap penyakit. Jadi surah Al-Fatihah juga bisa digunakan untuk sowo. Napa sowo? Ya Allah, mudah-mudahan sembuh penyakitnya Al-Fatihah. Gewau niku ditiupkan ke air oleh Rasulullah, diminum sembuh. Tentu dengan izin Allah Subhanahu. Nah, kadang-kadang para bapak, para ibu, karena ingin hanya kepada Allah saja, sampai meninggalkan sunnatullah. Apa maksudnya? Sudahlah, kita minta kesembuhan kepada Allah, minta harta kepada Allah, minta rezeki kepada Allah, sampai menghilangkan sunnatullah. Napa sunnatullah niku? Hukum kausalitas, sebab akibat. Kita minta rezeki kepada Allah, makanya doa, ya Allah, mudah dapat rezeki, ya Allah. Tidak usaha, tidak kerja. Salah. Innas sama la tumtiru dhahaba. Sungguhnya langit tidak bisa menghujani emas. Atau minta kesembuhan. Jangan pakai apa-apa. Minta kepada Allah. Harus ikhtiar sesuai dengan sunnatullah. Sunnatullah itu bisa melalui obat-obatan, juga bisa melalui doa. Dan itu dicontohkan Nabi. Hatta tahtimah, sehingga selesainya, tukdo insya Allah ta'ala. Insya Allah hajatnya itu dikabulkan.